apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Bunda, tak pernah kau mengharap budi balasan atas apa yang kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. Saat diriku dekap dalam sentuhan lembut kasihmu,